وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله وبابقاء إبو dan saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, saya bersyukur kepada Allah Taala yang terus melimpahkan kepada kita nikmat-nikmatnya sehingga pada kesempatan malam hari ini Allah Azza wa Jalla mempertemukan kita, dan kita berharap pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang barokah, pertemuan yang baik, menghasilkan perkara-perkara yang positif untuk kemajuan agama kita, juga ukhuwah persaudaraan di antara kita, sehingga kita harapkan masjid yang merupakan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini semakin baik, semakin makmur, semakin banyak saudara-saudara kita kaum muslimin yang memanfaatkannya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana sudah diberitahukan bahwa kita akan membaca kitab Riyadhus Shalihin, salah satu karya besar dari Al-Imam Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullahu taala. Satu kitab Riyadhus Shalihin, Taman Orang-orang Saleh. Ya, Riyadh Rawdatun, jamaknya Riyadh. As-Shalihin, orang-orang saleh. Ini bacaan taman bagi mereka orang-orang yang saleh. Maka ya, kalau kita ingin menjadi orang yang saleh, semestinya mengkhatamkan dulu membaca Riyadhus Shalihin, memahami dan mengamalkannya. Kalau anak kita ingin menjadi anak yang saleh juga demikian. Nah, ajak mereka membaca, perintahkan kepada mereka untuk membaca kitab ini, renungkan makna yang ada di dalamnya, diamalkan, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Insyaallah ya, kita akan menjadi kita sendiri akan menjadi orang yang saleh, anak-anak kita juga demikian akan menjadi orang yang saleh, orang yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masyaallah tabarakallah, ini atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita Riyadhus Shalihin ini sangat bermasyarakat sekali, sehingga sejak zaman dahulu kala sudah banyak diterjemahkan, ya, apakah oleh Bapak Salim Bahri atau yang lainnya, dan juga kebanyakan ya, dari kaum muslimin yang perhatian dengan ilmu, maka mereka memiliki kitab ini, kitab Riyadhus Shalihin. Kalau kita lihat isinya pun juga demikian, ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian diiringi dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang memberikan bimbingan kepada kita, baik dalam san batin kita, hati kita bagaimana kita luruskan, demikian juga amaliyah lahiriah kita bagaimana kita sesuaikan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak juga diajarkan, disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, hal-hal yang berkaitan dengan praktek ibadah sehari-hari, zikir, bacaan-bacaan kita, perkara-perkara baik, perkara-perkara jelek yang harus kita hindarkan. Itulah ya, kandungan dari kitab Riyadhus Shalihin. Dan memang kalau kita baca, kita selami, kita renungkan satu persatu dari poin yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, akan membentuk kepribadian muslim yang sangat baik. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau kecuali sebagai pemberi rahmat, pembawa rahmat bagi seluruh alam semesta. Sehingga keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini senantiasa membawa kebaikan. Demikian juga semestinya seorang mukmin yang diungkapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan seorang mukmin itu seperti satu pohon yang tidak pernah jatuh daunnya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari berkumpul dengan para sahabat dan bertanya kepada mereka, siapa di antara kalian yang tahu satu pohon, perumpamaan seorang mukmin, pohon itu tidak pernah jatuh daunnya. Para sahabat, ya, ada yang menyebutkan satu pohon ditolak oleh Nabi SAW, terus demikian sampai akhir majlis itu, ya, Nabi SAW kemudian memberitahukan bahwa pohon itu adalah pohon kurma, yang kalau di daerah kita pohon yang satu kelas dengannya, ya, yang satu rumpun dengannya adalah pohon kelapa. Tidak pernah satu tangkai, satu daunnya jatuh lain dengan pohon-pohon yang lainnya. Tapi kalau jatuh satu pelepah, baru jatuh semuanya. Dan dari sisi manfaatnya, kurma bisa dimanfaatkan semuanya. Bagaimana kalau yang kita ketahui kelapa juga demikian, bisa dimanfaatkan semuanya. Nah, kurma yang masih hijau dimanfaatkan untuk pakan ternak. Yang separuh matang sangat bermanfaat bagi wanita hamil. Yang sudah tua juga demikian dimanfaatkan untuk semuanya, bisa disimpan menjadi makanan sekaligus buah-buahan untuk waktu yang lama. Dari batangnya, daunnya dan semuanya bisa semuanya dimanfaatkan. Itulah perumpamaan seorang mukmin. Itulah perumpamaan seorang muslim senantiasa membawa manfaat dimanapun dia berada. Nah, maka dengan yang kita mempelajari Riyadhus Shalihin, dengan kita mempelajari yang kitab ini, yang di awal kitabnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala ingin membantu kaum muslimin, ya, karena kita umat manusia diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana dijelaskan oleh Allah azza wa jalla dalam surat Az-Zariyat 6, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Maka Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala ingin membantu kaum muslimin mewujudkan tujuan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan tersebut, yaitu ingin membantu kaum muslimin bagaimana agar mereka mendapatkan kemudahan dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketika kita tahu demikian, bahwa kita hidup di dunia dengan tujuan yang mulia dari Allah Azza wa Jalla, dan tujuan itu bukan untuk kepentingan Allah melainkan untuk kepentingan kita sendiri, maka kita akan terdorong untuk senantiasa memanfaatkan waktu dari setiap detik yang kita miliki, hendaknya senantiasa dimanfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kitab ini diawali dengan bab yang pertama. Kita akan baca pada kesempatan sore hari ini, babul ikhlas wa ihdharin niyyah fi jami'il a'mal wal aqwali al barizati wal khafiyyah. Bab keikhlasan dan menghadirkan niatan yang baik dalam semua amalan maupun perkataan yang kelihatan maupun yang tersembunyi. Nah, keharusan kita, ya, untuk mengikhlaskan semua perkataan dan amalan kita, baik, ya, peramalan yang kelihatan maupun yang ada di dalam hati kita, tidak terlihat oleh orang lain, hanya antara kita dengan Allah Azza wa Jalla. Semestinya itu senantiasa kita ikhlaskan hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dibawakan beberapa ayat. Bagaimana ini metode Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab ini membawakan ayat kemudian hadis. Diawali dengan ayat yang pertama dari surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, perkataan Allah azza wa jalla, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan mengikhlaskan agama ini untuknya. Hunafa, dengan senantiasa condong kepada kebaikan, menegakkan salat, membayar zakat, dan itulah agama yang lurus. Ini ayat yang pertama. Kemudian ayat yang kedua dari surat Al-Hajj ayat 37. Perkataan Allah Azza wa Jalla, "Lan yanalallaha luhumaha wa la dimaa'uha, walakin yanaluhu at-taqwa minkum." Tidak akan sampai kepada Allah Azza wa Jalla dagingnya, tidak pula darahnya, hewan kurban itu, ya. Tidak akan sampai daging dan darahnya kepada Allah Azza wa Jalla. Walakin yanalu at-taqwa minkum. Akan tetapi yang mencapai Allah Azza wa Jalla, yang sampai kepada Allah Azza wa Jalla adalah ketakwaan dari kalian. Kemudian ayat yang ketiga, surat Ali Imran ayat 29. Allah Azza wa Jalla katakan, "Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamu Allah." Katakanlah, jikalau kalian menyembunyikan apa yang di dada kalian atau kalian tampakkan, ya'lamu Allah, diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, kita kembali pada ayat yang pertama, Al-Bayyinah ayat yang kelima. Di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan tadi, di dalam mereka diperintah kecuali akan mereka beribadah dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menafikan seolah tidak ada perintah dari Allah Azza wa Jalla kecuali untuk mengikhlaskan agama untuk Allah Azza wa Jalla. Nah, tidak ada perintah dari Allah Azza wa Jalla kecuali akan mereka mengikhlaskan agama ini untuk Allah Azza wa Jalla. Ini adalah bentuk penekanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa keikhlasan itu senantiasa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan seorang mukmin, kehidupan seorang muslim di dunia ini, kalau dia bisa membenahi, membenarkan niatannya, semua akan bisa menjadi suatu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangun pagi, ya, sebelum subuh langsung berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Sudah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, pergi ke kamar mandi, ya, buang air kecil, mungkin buang air besar, mengambil air wudu dengan niatan mau salat sunnah, apakah tahajud, salat malam, salat witir, atau kalau sudah masuk waktu subuh mau salat qabliyah subuh, kemudian setelah itu salat subuh berjamaah. Nah, kemudian itu setelah itu membaca Al-Qur'an atau melaksanakan apa? Kalaupun seandainya dia tidak membaca Al-Qur'an, dia jalan-jalan, ya, supaya sehat. Sehat tujuannya apa? Kalau sehat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tenang, bisa khusyuk. Lain halnya dengan orang yang keseleo kakinya, duduk tahiyat enggak bisa. Lain halnya dengan orang yang pusing kepalanya, sujud seolah-olah mau coplok lagi. Kalau tidak sehat, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa dengan khusyuk, tidak bisa dengan tenang. Maka seorang muslim demikian, dia mencari bagaimana berusaha supaya tetap mendapatkan kesehatan badannya. Nah, yang tua-tua olahraga yang ringan, yang masih muda olahraga yang agak berat. Semua dalam rangka mendukung dia supaya bisa khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu sarapan, dia pun meniatkan yang baik. Saya makan supaya bisa tegak punggung saya beribadah kepada Allah, supaya kuat mencari nafkah, menjadi kewajiban seorang suami, seorang kepala keluarga. Terus demikian, niatannya senantiasa baik. Nah, kalau kita bisa yang membawa hati kita senantiasa ikhlas, mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla semata dari setiap yang kita lakukan, meskipun bagi orang lain yang kita lakukan itu suatu adat kebiasaan, tapi bisa menjadi ketaatan bagi kita. Tidur siang Kalau yang lain mungkin wah capek, tidak karuan habis kerja. Masa dari saat tadi disuruh kerja terus, kalau dia mungkin sebagai pembantu rumah tangga, kalau dia sebagai tukang batu masak dari tadi dipendelengi terus sama mandornya, ya, diawasi terus sama mandornya, saat jam 12 langsung rebah, langsung geledak, langsung tidur. Tidak ada niatan. Tapi mukmin muslim, dia tidur siang. Kalau dia tahu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qilu fa inna syaitana la yaqin," tidur sianglah karena setan itu tidak tidur siang, sudah menjadi satu ketaatan. Tidur siang karena melaksanakan anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau dia tambahkan niatan, "Saya tidur siang biar nanti malam bisa bangun malam salat malam," tambah lagi ya pahalanya. Terus demikian. Nah, kehidupan seorang mukmin senantiasa dikaitkan dengan niatan yang baik, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ibadah-ibadah mahdhah, ibadah-ibadah tertentu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pasti harus kita ikhlaskan. Inilah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Yuqimus shalah, ya, menegakkan salat juga demikian, membayar zakat juga demikian dengan senang hati, dengan kesadaran bahwa ini diperintahkan oleh Allah. Ini adalah kewajiban saya sebagai seorang mukmin yang mendapatkan nikmat harta dari Allah Azza wa Jalla. Pada harta saya ada hak fuqara dan masakin yang tidak boleh kita makan. Saya takut dari ancaman-ancaman Allah Azza wa Jalla. Itu semua mendorong dia untuk menunaikan zakat dengan senang hati, dengan ikhlas. Nah, kemudian pada ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyinggung tentang kurban. Baik yang dilakukan oleh jemaah haji yang diistilahkan dengan dam atau hadi, ya hadiyun, ataupun yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak beribadah haji. Nah, udhiyah yang kurban. Dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, "La yanalallaha luhumuha wa la dima'uha." Tidak akan sampai kepada Allah Azza wa Jalla dagingnya, tidak pula darahnya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak butuh makan, tidak butuh minum. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada seluruh apa yang ada di alam semesta ini. Daging dan darahnya bukan untuk Allah Azza wa Jalla. Walakin yanaluhu taqwa minkum, akan tetapi ketakwaan dari kalianlah yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan maksudnya adalah keikhlasan iman kita yang mendorong kita untuk berkorban. Nah, sama-sama berkorban, tapi kalau yang satu diikhlaskan untuk Allah Azza wa Jalla, dia lakukan kurban itu memang murni karena Allah, ikhlas, itu yang akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Sementara yang lain yang berkurban riaan wa sum'ah, karena ria untuk mendapatkan pujian dari orang lain, ya, maka dia tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Meskipun besar sapi seharga 30 juta misalnya, tapi riaan wa sum'atan, dia lakukan karena ria dan sum'ah, Allah tidak berkenan untuk menerimanya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amalan kecuali yang diikhlaskan untuknya. Nah, la yanalallaha luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah adalah niatan kita yang ikhlas. Meskipun seekor kambing seharga 700 ribu, 750 ribu, atau bahkan kurang dari itu, tapi ketika dilakukan dengan ikhlas, semata-mata mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan meskipun separuh biji kurma diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima sedekah dari seorang di antara kalian dengan tangan kanannya, dan dikembangkan oleh Allah Azza wa Jalla, dibesarkan oleh Allah Azza wa Jalla seperti seorang di antara kalian memelihara anak kudanya sampai menjadi besar seperti gunung Uhud. Ketika diikhlaskan ya, untuk Allah Subhanahu wa taala, suatu amalan akan menjadi besar nilainya di sisi Allah Azza wa Jalla. Inilah juga yang ditunjukkan dalam hadis yang lain, Allah Azza wa Jalla tidak melihat kepada bentuk kalian. Ya, tidak melihat kepada badan kalian, tapi melihat kepada hati kalian dan amalan kalian. Bagaimana niatan kita yang mendorong suatu amalan itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana amalan kita itu yang akan dinilai ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakin yanabut taqwa minkum. Tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan dari Allah, dari kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga pada ayat yang ketiga, ayat 29 dari surat Ali Imran, Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamu Allah. Katakanlah, jikalau kalian sembunyikan apa yang ada di dada kalian atau kalian tampakkan, itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menyembunyikan apa di dalam dada kita terlihat, terdeteksi, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tampakkan apa yang ada di dalam dada kita, kita ucapkan dan kita buktikan dengan amal, juga demikian diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya ya, yang berani kita tampakkan adalah kebaikan. Adapun kejelekan-kejelekan, niatan-niatan yang jelek, perbuatan yang jelek, biasanya itu disembunyikan. Dan itu berarti pertanda masih ada fitrah kebaikan pada diri kita. Lain halnya dengan orang yang mujahid, yang berterus terang dengan kemaksiatannya. Tentunya, nah itu orang yang sudah sangat jauh dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, katakan semua ya yang ada pada dada kita diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, niatan yang apa. Kalau kita sadar akan hal ini, maka kita akan senantiasa dan selalu berusaha membawa hati kita untuk senantiasa memiliki niatan yang baik. Kita melihat dengan niatan yang baik, berbicara dengan niatan yang baik. Nah, kita menggerakkan anggota badan juga demikian dengan niatan yang baik, karena sadar semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat-ayat ini mendorong kita untuk memiliki keikhlasan, membenahi niatan, membenarkannya untuk senantiasa di atas ridha, di atas jalan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan ridha, amalan kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla, dan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian hadis yang pertama yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, hadis yang masyhur dari Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, aku telah mendengar Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguhnya setiap amalan itu tergantung kepada niatannya. Dan sungguhnya setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya dia niatkan kepada Allah taala dan rasulnya, maka hijrah dia itu kepada Allah taala dan rasulnya akan mendapatkan pahala di sisi Allah azza wa jalla. Sebaliknya siapa yang hijrahnya diniatkan karena dunia yang akan dia dapatkan atau wanita yang akan dia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang dia hijrahi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, pada hari ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita salah satu kunci amalan batin. Ya, sebagian ulama mengatakan ini adalah separuh agama. Ya, hadis ini separuh dari agama kita. Karena agama kita amalan lahiriah dan batiniah. Amalan lahir dan batin. Amalan batin harus senantiasa direlevankan, disinkronkan, disamakan dengan hadis ini. Artinya semua kebaikan yang kita lakukan harus diniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, separuh ya, agama yang lain dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha dalam riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Siapa yang mengamalkan suatu amalan tidak ada contohnya dari kami, maka amalan itu tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya, meskipun kita sudah ikhlaskan suatu amalan, tapi kalau prakteknya tidak sesuai dengan agama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sesuai dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka menurut nas hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, amalan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, batin kita harus ikhlas, lahiriah kita harus mutaba'ah, harus sesuai, harus mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini ukuran amalan batin dan amalan lahiriah. Sehingga juga dari sini tidak dibenarkan orang yang mengatakan yang penting niat. Yang penting niatan dalam hati. Yang penting hatinya bagaimana. Maka sebagian orang ada yang memenggal hadis yang tadi kita sampaikan, "Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum." Sampai di situ saja. Allah tidak melihat kepada badan, ya, bentuk kalian dan jasad kalian, tapi melihat kepada hati kalian. Tidak dilanjutkan wa a'malikum, melihat kepada amalan kalian. Nah, hati memang penting, benar. Ya, seperti itu. Niatan adalah dasar utama, tapi bukan berarti amalan lahiriah, bentuk lahiriah akhirnya tidak penting. Nah. Ya, jadi hadis yang mudah ini, innamal a'malu binniyat, ini separuh agama. Maka hadis ini hadis yang agung. Kalau Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala, hadis ini bisa diterapkan dalam 70 bab dari bab-bab fikih. Nah. Innamal a'malu binniyat, amalan itu tergantung niatannya. Amalannya besar tidak ada niatannya, tidak ada nilainya di sisi Allah Azza wa Jalla. Amalannya besar, niatannya salah, dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Ana aghna syuraka 'an syirki man 'amila 'amalan asraka ma yabihi tarduhu wa syirka." Aku sekutu yang paling kaya, tidak butuh kepada persekutuan. Siapa yang mengamalkan sesuatu, dia sekutukan aku padanya dengan selainku, maka aku tinggalkan dia dan sekutunya. Kalau kita beramal dan di situ ada niatan untuk Allah Azza wa Jalla dan selain Allah Azza wa Jalla, maka Allah tidak mau menerima. Nah, Allah akan tinggalkan amalan tersebut. Innamal a'malu binniyat, amalan itu tergantung niatannya. Anjuran dan ajakan kepada kita untuk membenarkan niatan dalam setiap amal kita. Salat lima waktu, salat berjamaah, muazin adzan, kita membaca Al-Quran, ibu-ibu berjamaah di masjid, bapak-bapak berjamaah di masjid juga demikian. Kita harus luruskan. Kita bersedekah, masukkan uang ya, ke kotak infak di masjid misalnya, harus diluruskan ya, niatannya. Karena Allah Azza wa Jalla ikhlas semata-mata mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa inna malikul imri'in manawa. Kemudian wa inna malikul imri'in manawa, setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Sebagian orang ada yang mengatakan sama saja ini. Ya, innamal a'malu binniyat dan innama likulli imrin ma nawa, sama saja maknanya. Padahal tidak. Nah, yang pertama menunjukkan ya bahwa kita harus senantiasa membenahi hati kita, membenarkan niat kita, mengikhlaskan amal baik kita. Kemudian yang kedua, innamal likulli imrin ma nawa, menunjukkan balasannya. Kalau kita memiliki niatan yang baik, maka kita akan mendapatkan balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun lafaz hadis ini kemudian dikhususkan dengan ayat dari surat Al-Isra, ayat ke-18. Man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhi ma'amalahu fiha. Man kana yuridu al-'ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Siapa yang menghendaki kehidupan dunia, perhiasan yang segera, yang cepat, ajalna lahu fiha, kami akan segerakan baginya di dunia, ma nasya'u liman nurid, sebagaimana yang kami kehendaki bagi siapa yang kami inginkan. Sebagaimana yang kami kehendaki bagi siapa yang kami inginkan, lah yang mengkhususkan. Kalau kita meniatkan akhirat dengan amal kita, pasti kita mendapatkan. Sedangkan kalau ada orang yang meniatkan dunia dengan amalannya, bisa jadi dia dapatkan dunia dan bisa jadi dia tidak mendapatkannya. Ya, innama likulli imrin ma nawa, seorang hanya akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Wa innama likulli imrin ma nawa, seorang hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Itu pun kalau dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi, nah, pengkhususan itu bagi urusan dunia. Nah, tapi ketika kita menghendaki akhirat ya dengan amalan kita, nah, maka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Pada ayat ke-19 dari surat Al-Isra. Dan siapa yang menghendaki akhirat dan dia berusaha dalam keadaan mukmin, dia beriman kepada Allah Azza wa Jalla, maka merekalah orang yang disyukuri oleh Allah Azza wa Jalla sahanya. Orang yang diterima dan Allah ucapkan terima kasih kepadanya, Allah terima dan Allah senang terhadapnya. Nah, ini pertanda bahwa orang yang menghendaki akhirat dengan amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang menghendaki dunia, nah, maka tergantung kepada kehendak Allah Azza wa Jalla. Bisa jadi dia mendapatkan dunia, bisa jadi dia tidak mendapatkan dunia, yang dengan demikian dia rugi dua kali. Rugi dari satu sisi di akhirat dia tidak mendapatkan pahala, dan rugi dari sisi dunia tidak mendapatkan apa-apa. Lain halnya ya dengan orang yang menghendaki akhirat dengan amalannya, jatah dia di dunia tidak akan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala, atau sudah ditentukan jata setiap dari kita sebelum kita lahir. Nah, maka innamalikulli imrin ma nawa, hendaknya memotivasi kita bahwa kita akan mendapatkan sesuai dengan niatan kita, maka hendaknya kita senantiasa meniatkan akhirat, kebaikan di sisi Allah, pahala di sisinya dengan amalan yang kita lakukan. Kemudian, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh ya dari masalah amalan ini, dari masalah niatan ini, diberikan contoh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hijrah. Siapa yang niat hijrahnya ikhlas karena Allah dan ingin menolong membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang hijrahnya kepada Allah taala niatan wa qasda, ya, niatan dan maksudnya kepada Allah karena Allah dan karena Rasulullah, yakni ingin menolong, ingin membela karena dia cinta kepada Rasulullah, karena dia mukmin cinta kepada Rasulullah SAW, maka dia berhijrah ke Madinah ingin membela Nabi SAW, maka hijrahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya nah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah diberi pahala oleh Allah Azza wa Jalla. Fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi nam jazaan wa thawaba. Pahala dan balasannya. Niatannya yang baik itu diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan orang yang mati di tengah jalan dalam perjalanan hijrah pun pahalanya lengkap di sisi Allah Subhanahu wa taala karena dia sudah berusaha kemudian terhalang. Nah. Tetapi lanjutannya juga contoh dari hijrah. Nah, siapa yang hijrahnya karena dunia yang akan dia dapatkan atau wanita yang akan dia nikahi, maka hijrahnya sesuai dengan niatan dia. Nah, hijrah, nah, ada tiga permasalahan yang berkaitan dengannya. Kata hijrah, ya, bisa menghijrahi tempat, bisa menghijrahi amalan, dan bisa menghijrahi orang. Ya, hijrah, ya, itu bisa berkaitan dengan tempat, seperti dahulu dari orang diperintahkan, kaum muslimin diperintahkan untuk hijrah meninggalkannya menuju Madinah karena Mekah pada saat itu darul kufri. Ya, Mekah pada saat itu masih merupakan negeri kekafiran karena yang berkuasa di sana adalah orang-orang kafir. Kaum muslimin tidak leluasa beribadah kepadanya. Maka dari makna ini juga terus berlangsung sampai hari kiamat sebagaimana hadis Imam Bukhari rahimahullah taala, la tanqatu'ul hijratu hatta tanqatu'ut taubah. Tidak terputus hijrah sampai terputus taubat, dan tidak akan terputus taubat sampai matahari terbit dari barat. Artinya di mana saja tempat yang di sana seorang muslim tidak bisa menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, maka dia berkewajiban untuk hijrah menuju tempat yang di sana dia bisa beribadah dengan leluasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada orang misalnya di negeri Amerika, di negeri Belgia misalnya tidak bisa beribadah kepada Allah dengan leluasa, nah, maka sebenarnya dia diperintahkan dengan ayat-ayat Al-Qur'an untuk berhijrah meninggalkan tempat itu supaya bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan bebas. Ini ya, meninggalkan tempat dari darul kufri menuju darul Islam, dari negeri kekafiran menuju negeri Islam. Maka dari sini kita tahu betapa fatal kekeliruan yang kaum muslimin yang berhijrah justru sebaliknya, dari negeri kaum muslimin berhijrah ke negeri orang-orang kafir. Ya, ada yang dari Saudi dan ke Birmingham, Inggris. Nah, ada yang ya dari negeri-negeri Islam hijrah ya ke negeri kafir. Karena memang ya dia lemah agamanya atau ya lebih dominan niatan dunianya. Itu adalah satu kekeliruan. Nah, hijrah ya amalan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Ya, orang yang berhijrah itu yang menghijrahi meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik ya. Nah, ingatkan oleh kami masjid waktunya sudah habis, maka kita cukup dulu sampai di sini. Allah taala alam bisawab. Insyaallah ya. Allah taala